وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: تحريم المجادلة في كتاب الله. Haramnya memperdebatkan Al-Quran, كتاب الله. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فقلوه إلى عالمه رواه أحمد وابن حبان. Sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qauman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar satu kaum atau orang-orang yatadarauna fil Qur'an, memperdebatkan Al-Qur'an, ayat ini kenapa ayat ini begini. Faqala inna ma halaka man kana qablakum bihadza. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya binasanya umat-umat sebelum kalian yang dengan cara seperti ini, memperdebatkan Al-Quran, memperdebatkan kitabullah. Darabu kitaballahi ba'dahu biba'din. Mereka mempertentangkan antara ayat dengan ayat yang lainnya. Wa innama nuzila kitabullahi yusaddiqu ba'duhu ba'da. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan membenarkan antara satu dengan yang lainnya. Fala tukadzibu ba'dahu biba'din, maka jangan kalian saling mempertentangkan. Ini kok bertentangan dengan itu bertentangan dengan ini. Fama alimtum minhu faqulu, maka apa yang kalian ketahui daripadanya, maka silakan kalian mengucapkannya. Wama jahiltum, dan apa yang kalian tidak tahu, faqiluhu ila alimihi, maka serahkan kepada alimnya. Baik, kita tengok syarahnya. Ai innal qur'ana kalamullah, sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ucapannya Jibril, bukan ucapannya Rasulullah, tapi ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jibril, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, hanya penyampai apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan dalam Al-Qur'an di muka dan di belakangnya. Barakallahu fikum, tanzilun, bahkan Al-Qur'an adalah satu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Barakallahu fikum. Waqad fussilat ayatuhu, sementara ayat-ayatnya telah dirinci, ditafsil. Wa yusaddiqu ba'duhu ba'da wa yufassiru ba'duhu ba'da, saling membenarkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, menafsirkan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Oleh karena itu Allah mengatakan, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran ini bukan datangnya dari Allah, niscaya mereka akan mendapati perselisihan yang sangat banyak di dalamnya. Kalau nampak ada sesuatu ayat yang kelihatannya bertentangan, ayat ini dengan itu, ayat itu dengan ayat ini, maka itu karena kekurangan ilmu kita, dangkalnya pengetahuan kita, atau boleh jadi buruknya niatan-niatan kita. Barakallahu fikum. Qala ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an, kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, walau kana min ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an bukan datangnya dari Allah, niscaya kalian akan mendapati banyak perselisihan di dalamnya. Fa kalamullahi jalla wa ala ma'sumun min al-ikhtilaf. Maka ucapan Allah Subhanahu wa taala itu terbebas dari perselisihan. Tidak akan ada yang bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Tapi saling membenarkan. Wa min ayyunakhir ba'dahu ba'dha. Ucapan Allah Subhanahu wa taala terbebas dari saling membatalkan antara satu dengan yang lainnya, saling menyalahkan, saling bertentangan. Bal yusaddiqu ba'dahu ba'dha, bahkan ayat Allah antara satu dengan yang lainnya saling membenarkan. Wa yufassiru ba'dahu ba'dha, dan saling menafsirkan. Sebagian menafsirkan yang lainnya. Wa qala Allahu jalla wa ala, dan Allah telah mengatakan, huwal ladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada engkau Al-Kitab ini, yakni Al-Qur'an, minhu ayatun muhkamat, pada Al-Qur'an ini ayat-ayat muhkam yang jelas, yang terang, gamblang, mudah dipahami, sangat dimengerti. Hunna ummul kitab, itulah induk kitab. Wa ukhar mutasyabihat, dan ada pula ayat-ayat yang lainnya yang mutasyabihat. Barakallahu fikum. Ayat-ayat mutasyabihat ini dikembalikan kepada ayat-ayat muhkam. Baik. Fa hunaka ayatun wadihatun fi nafsiha. Maka di sana ada ayat-ayat yang sangat jelas, wahyal muhkamah, ayat-ayat muhkamah. Wa hunaka ayatun yahtaju fi tafsiriha li ayatin ukhra. Di sana juga ada ayat-ayat yang butuh ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lainnya, li'annahu la yattadhihul matlub minha bi nafsiha. Karena ayat-ayat mutasyabih ini tidak jelas langsung bisa dipahami dengan ayat itu. Balabu damin dimniha ilal ayat min dhammiha fan balabu damin dhammiha ila al ayatil muhkamati litufassiraha. Bahkan ayat-ayat mutasyabih ini harus digandengkan, disatukan dengan ayat-ayat muhkam untuk menafsirkannya. Tariqatul rasikhin bil ilmi, maka jalan metode yang dilakukan oleh orang-orang yang kokoh dalam ilmunya, annahum yufassiruna kalam Allah ba'dahu bi ba'din, bahwa mereka menafsirkan ucapan Allah dengan ayat Allah yang lainnya. Fal mutlaqu minhu tuqayyidul ayatul ukhra. Maka adapun ayat-ayat mutlak, maka ditakyid, barakallahu bikum, dibatasi dengan ayat-ayat yang lain. Wal mujmal, ayat-ayat umum, tuwaddihu ala ayatul ukhra, dijelaskan, dirinci dengan ayat-ayat yang lainnya. Wa hunaka ayatun mansukha tansakhuha ayatun ukhra. Di sana juga ada ayat-ayat yang telah terhapus, dihapus dengan ayat yang lainnya. Wa hadha yahtaju ila ma'rifatin bi kitabillahi azza wa jalla. Dan ini suatu yang sangat kita butuh untuk mengenali, memahami kitabullah. Fala yajuzul insani ayyadkhula fi tafsiri kitabillahi duna ayyakuna indahu usul ya'rifu biha kaifa yufassiru kalamallah. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk masuk menafsirkan kitabullah tanpa dia mengetahui atau tanpa memiliki usul yang dengannya dia bisa mengetahui bagaimana dia menafsirkan ucapan Allah. Walidzalika wada'al ulama qawa'ida litafsiri tusamma usulut tafsir. Oleh karena itu para ulama kita telah membuat, barakallahu bikum, kaidah-kaidah untuk menafsirkan Al-Qur'an yang biasa disebut dengan usulut tafsir. Wala budda li talibil ilmi an ya'rifa hadhihi al-qawa'id wa hadhihi al-usul. Dan wajib bagi para penuntut ilmu untuk mengenali kaidah-kaidah ini dan usul ini. Wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, dan adapun orang-orang yang ada dalam hatinya penyimpangan, wa taba hadafuhum at-talbis 'alan nas, dan tujuannya adalah untuk membuat ragu orang-orang terhadap Al-Qur'an atau terhadap agama ini. Wa tashkikuhum fi dinihim, tujuannya untuk menjadikan manusia ragu terhadap agamanya. Fa innahum ya'khudhuna al-mutasyabih, maka mereka mengandalkan atau mengambil ayat-ayat mutasyabih atau ayat yang menurut mereka bisa mengecoh dan membuat orang-orang mukmin ragu terhadap agamanya, ragu terhadap Al-Qur'an. Baik. Contoh mereka mengatakan, "Wih, kaum muslimin, kalian mengatakan Tuhan kalian satu. Kalian membawa dalil qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu." Mereka mengatakan, "Tapi sebenarnya Tuhan kalian itu banyak." Tuhan kalian itu banyak. Baik. Tidakkah Tuhan kalian senantiasa mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun? Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Berarti banyak. Kami kan banyak. Bukan satu. Nah ini. Dan yang semisal dengan ini mereka senantiasa gembar-gemborkan. Membuat syubhat. Maka dikatakan bahwa kata-kata kami dalam Al-Quran atau kata-kata kami dalam bahasa Arab itu memiliki makna kami menunjukkan orang-orang banyak dan kami menunjukkan tentang satu yang mengagungkan dirinya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Satu tapi dia mengagungkan dirinya. Subhanallah. Jadi kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengagungkan dirinya, bukan berarti bahwa kami adalah banyak. Sama seperti dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa-bahasa yang lain, tapi kata-kata kami di situ terkadang bermakna untuk satu orang yang memuji dan menyanjung dirinya. Kami yang telah melakukan ini. Padahal dia sendiri. Baik, kami yang membangun ini, kami yang membuat ini, kami yang baik. Padahal dia. Subhanallah. Al-muhim, banyak di antara orang-orang yang memanfaatkan atau menjadikan ayat-ayat tasyabih untuk mengecoh dan mengelabui kaum muslimin. Karena tujuannya itu membuat ragu orang-orang terhadap agamanya. Fainahum ya'khudhuna al-mutasyabih wa yastadilluna bihi duna an yarudduhu ila al-muhkam. Orang-orang yang dalam hatinya penyakit, penyimpangan, kebid'ahan, memanfaatkan ayat-ayat mutasyabih untuk mengelabui orang. Baik, membuat ragu. Yastadilluna bihi duna an yarudduhu ila al-muhkam. Mereka memanfaatkan ayat itu tanpa mereka mengembalikannya ke dalam ayat-ayat muhkam. Qosiyati bil hadithi inna idza ra'aytum alladziina yattabi'uuna ma tashabaha minhu fa ulaika alladziina sammallahu fahdharuuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytum alladziina yattabi'uuna ma tashabaha minhu." Kalau kalian mendapati orang-orang yang senantiasa mengikuti ayat-ayat mutasyabih, fa ulaika alladziina sammallahu. Mereka-mereka itulah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pamal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Tujuannya untuk fitnah. Baik, tujuannya untuk mentakwil-takwilkannya sendiri. Mereka itulah yang diberi oleh Allah, mereka itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah dengan ayat orang-orang ini. Oleh karena itu kita dapati ahlul bidah senantiasa berdalil dengan ayat-ayat umum. Barakallahu fikum. Senantiasa berdalil dengan ayat-ayat umum. Wa hunaka sibun akhar, yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih itu orang-orang yang ada kebengkokan dalam hatinya, penyimpangan. Kata beliau di sini, wahuna kasimpun akhar, di sana juga ada kelompok lain, laisa indahum zir. Sebenarnya mereka tidak memiliki penyimpangan, wa innama indahum jahlun. Yang ada adalah kebodohan. Bukan ada niatan untuk memalingkan orang dari kebenaran atau menjadikan orang bingung terhadap kebenaran ini atau ragu, tapi yang sesungguhnya ada pada dia adalah kedunguan. Fala Fala yutqinuna tafsir al-Qur'ani 'ala al-wajhi al-matlub. Maka mereka tidak memahami tafsir Al-Qur'an dari wajah yang dituntut. Fa ya'khuduna al-ayat al-mutasyabihat dun ayyarudduha ila al-muhkamah. Mereka-mereka ini mengambil ayat-ayat mutasyabih tanpa mengembalikannya ke ayat-ayat muhkamah. Wa yastadilluna biha la 'an zaygin. Mereka berdalil dengan ayat-ayat mutasyabih itu bukan karena penyimpangan, walakin an jahlin, akan tapi karena kebodohan dia. Wa hadha haramun la yajuz. Dan ini tidak boleh. Haram. Wal awwal kufur, lian alladhi yaqsudu at-talbisa fa huwa kafir. Dan adapun hukum pertama, dia kafir karena tujuannya untuk membuat talbis, membuat kerancuan dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Wa man alladhi hamalahu al-jahlu ala hadzal madkhal fa hadza yu'tabaru dhalan. Adapun orang-orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan kebodohannya, barakallahu bikum, maka mereka tidaklah dicap kafir tapi dianggap sesat. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qala bil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawa maqadahu minan nar. Kata Rasulullah, barang siapa yang berbicara dalam Al-Qur'an tanpa ilmu, maka silakan dia, barakallahu bikum, mengambil tempatnya dalam api neraka. Wa qala man qala fi kitabillahi faqad akhta walau asaba. Riwayat yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkata dalam kitabullah dari dirinya sendiri, faqad akhta walau asaba, sungguh dia telah keliru walaupun tafsirannya benar. Fakitabullah jalla wa ala yujallu wa yu'azzam. Maka kitabullah Al-Qur'an ini harus dimuliakan, diagungkan. Fala yang bagi ayyadu khula fi tafsirihi wal istilal bihi illa ahlul ilmi wal rusukh. Maka tidak pantas bagi seorang untuk masuk dalam menafsirkannya dan mengambil menjadikannya dalil illa ahlul ilm, kecuali para ulama dan orang-orang yang kuat ilmunya. Qala ta'ala huwa alladhi anzala alaikal kitaba min ayatun muhkamatun hunna umul kitab wal ummu hiya allati yurja'u ilaiha asyai atau yarju ilaiha asyai. Ibu atau induk adalah sesuatu yang semuanya akan kembali padanya. Wa qala mutasyabihat wa nasu bidhalika qad inqasamu ila qismain. Dan manusia dalam masalah ini dibagi menjadi dua bagian. Tapi insya Allah kita lanjutkan besok. Bismillah, kita barakat Allah. Sabar dulu. Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.